Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu wa nasta'inu bih wa numajjiduhu bi annahu rabbun la ilaha illa huwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 123, yaitu wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsurun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat lagi menggantikan seseorang yang lain, tidak dapat membalas untuk orang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Pendengar yang berbahagia, pada ayat ini adalah merupakan sambungan dari ayat yang lalu, di mana ketika Allah memfirmankan bahwa orang-orang Israel diberi kenikmatan dan dilebihkan beberapa sisi dari kehidupan mereka dari ras suku bangsa yang lain. Tetapi pada ayat 123 Allah tetap mengingatkan mereka agar kamu takut pada hari kiamat, karena tidak ada lagi perbedaan ras di sana, tidak ada lagi pengkultusan, dan tidak ada lagi diskriminasi. Semuanya menjadi satu, yaitu sama-sama hamba Allah dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya hanya kepada Allah. Nah, spesifikasi hari kiamat itu ada beberapa bentuk. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin. Seseorang tidak dapat lagi membalas kebaikan orang yang lain. Artinya di sini bahwa seluruh perkara ditanggung dan diselesaikan oleh orang tersebut. Dan yang kedua, tidak diterima suatu bentuk keadilan, tidak diterima apapun yang dalamnya ada bantuan. Itu yang ketiga. Dan tidak ada lagi pertolongan atau sesama saling menolong. Dan yang ini yang keempat. Nah, bila kita melihat ayat ini, maka samalah kita dengan orang mereka, sama-sama harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Pendengar yang berbahagia, dalam beberapa redaksi Al-Quran yang mungkin perlu kita diskusikan pada pagi ini adalah Allah membuka ayat ini dengan wattaqu yawman, takutlah kamu kepada suatu hari. Pada saat yang lain wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada fitnah. Pada ayat yang lain disebutkan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, ini kita melihat bahwa persoalan-persoalan ini ternyata Allah sendiri ingin mengajak kita mempelajari dan menstresikan, menitik beratkan ilmu dan kemampuan kita untuk mengkaji objek yang ditakutkan itu, karena ini hal-hal yang sangat berbahaya dan dapat merusak kehidupan bila kita tidak mendalaminya dengan sempurna. Nah, untuk lebih memflurkan kepada rekan-rekan semua, saya persilakan untuk menanggapi atau bisa. Ya, Ustaz Nafi, ada yang ingin saya tanyakan di sini tentang tadi ayat-ayat, tiga ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang karakter orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian ayat 122 Allah mengatakan uzkuru ni'mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut terhadap mereka dengan tidak memberikan satu hukuman yang keras terhadap mereka, kan, tetapi untuk di dunia Allah hanya mengatakan uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, bahasa Allah sangat lunak di sini. Dan ketika sampai kepada ayat 123 ini, Allah mengatakan wattaqu yawman. Secara tegas Allah mengatakan hati-hati, waspada, pada satu hari nanti kamu akan mendapatkan hukuman yang sangat keras. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan hukuman yang keras ini di dalam kehidupan dunia? Di dunia Allah hanya mengatakan uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku, tanpa ada satu peringatan keras akan bahaya yang menimpa mereka dalam kehidupan dunia. Akan tapi di akhirat Allah menyatakan kerasnya hukuman bagi mereka. Ini gimana? Ya, jadi kalau kita melihat di sini bahwa peringatan pada ayat yang 122 ini tentang mengingat nikmat itu adalah agar mereka sadar. Sebenarnya kalau kita melihat pada surah-surah yang lain, Allah telah menjatuhkan hukuman yang tak kalah kerasnya kepada mereka. Pada ayat yang dahulu juga mereka dijadikan kera, dikutuk, dengan senangnya mereka memakan riba yang haram dan melanggar larangan Allah. Ini sebenarnya hukuman yang sangat keras. Karena apa? Dengan menjadikan hati mereka itu bagaikan batu kerasnya yang tidak bisa lagi dilenturkan, ini sebenarnya sudah hukuman yang keras bagi mereka. Nah, ini kalau kita melihat pada ayat 1, 2, 3 ini, bahwasanya ini pun tak kalah kerasnya. Karena harus begini, karena Yahudi itu memang orang yang kepalanya kepala macam batu itu, kerasnya luar biasa memang. Kalau tak ada bangsa yang lebih susah mengaturnya daripada mereka, tak ada satu perjanjian yang bisa mengikat mereka. Nah, saya memandang bahwa ketika mereka mempunyai hati yang bagaikan batu kerasnya, itu sudah laknat luar biasa itu. Saat semua bangsa mau terikat dengan sebuah perjanjian yang dapat memunculkan kemaslahatan siapa saja, maka semua orang Yahudi tak ada itu. Mereka perjanjian itu ada di kertas, bisa saja dirubah sesuai dengan kehendak, walaupun menghancurkan kredibilitas mereka sendiri dan mengganggu kepentingan bangsa dan ras yang lain seperti di Palestina. Ya, menarik sekali nih Ustadz Hanafi. Kalau saya mengkaitkan ayat 122 dengan 123, kita akan menemukan satu titik terang bahwa umat Yahudi itu sangat cinta terhadap materi. Maka Allah menyebutkannya dengan uzkuru ni'mati, sebutkanlah nikmat-nikmatku. Sedangkan untuk umat Islam disebutkan dengan uzkurullah, ingatlah Allah sebagai pemberi nikmat. Dan di sini disebut wattaqu yauman, takutlah kepada suatu hari. Untuk umat Islam disebut dengan ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bagaimana umat Yahudi itu senang terhadap materi dan duniawi. Allah pun mencoba untuk berbicara dengan mereka berdasarkan kesenangan mereka. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ketika kamu suka materi, ayo kita cerita tentang materi pun tidak apa-apa. Materi yang kamu buat punya itu dari mana? Itu tidak lepas dari pemberianku. Nikmati pemberianku itu. Jadi jangan hanya terikat pada materi saja, tetapi melupakan pemberi materi. Walaupun itu hasil usaha kita, tapi kalau diruntut, tangan yang kita miliki ini siapa punya, gitu kan? Akal yang kita miliki ini siapa punya? Kaki untuk berjalan ke kantor ini siapa punya? Akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat yang hakiki. Kalaulah kita dimatikannya pada hari ini, nikmat yang mau kita cari tentu saja tidak akan didapat dan kita pun tidak bisa menikmatinya. Maka pada ayat 123 ini disebutkan wattaqu yauman. Kalau kamu juga tidak takut kepada Allah, takutlah pada suatu hari. Nah, ini sebenarnya tindakan paling awam, tindakan paling sederhana supaya manusia itu berpikir jernih tidak hanya mendahulukan hawa nafsu dan kemauan yang bersifat temporal atau sementara. Ingat, ketika kamu melakukan suatu hal yang bertentangan dengan agama, ingatlah suatu hari nanti yang kamu nikmati ini sementara, akibatnya sangat musibah. Suatu hal yang lebih menyedihkan, jungkir balik kita bekerja, tapi bukan untuk kita, untuk anak istri. Sangka anak istri itu udah halal kali lah kita cari itu. Rupanya kita yang mendapat musibah, orang itu yang menikmatinya. Maka di sini disebutkan wattaqu yauman, tidak saja berlaku bagi Bani Israel, juga bagi perundungan kita. Ketika kita mulai mau bekerja di pagi hari ini, apakah kita melangkahkan kaki kita ini untuk mencari yang halal ataukah yang haram? Apabila yang halal, insya Allah diridhai Allah. Apabila yang haram, mulailah kita merenungkan. Boleh jadi itu dinikmati orang, tapi kita yang menanggung musibahnya. Sebagai pepatah Indonesia, orang makan nangka, awak kena getahnya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih ya. Memang kalau kita kembangkan ini permasalahan yang sangat bagus sekali, bahwasanya peringatan terhadap hari kiamat itu adalah merupakan suatu yang mutlak dan perlu. Karena setiap orang apabila tidak beriman kepada hari kiamat atau tidak takut akan suasana kiamat, maka dia tidak akan ada beban dalam hidupnya. Hidupnya enjoy saja. Kalau dia anak muda suka ngelinting ganja, atau dia ncimeng, atau dia pokoknya nipulah, suka-suka hatinya aja. Kenapa? Hidup begitu, mati juga begitu. No problem ya. Jadi masalah seperti ini ya, Allah ingatkan lagi, takutlah kepada hari kiamat. Artinya apa? Jaga dirimu dari bahaya yang akan muncul pada hari kiamat. Saya bandingkan saja, ketika terjadi gempa itu manusia pada ketakutan semua. Ditambah lagi isi tsunami pada malam itu, manusia semua ketakutan. Itu baru gempa yang sederhana, yang kekuatannya 7.7 skala Richter misalnya, ditambah isu tsunami, mereka manusia dan tak tidur satu malam itu. Banyak yang masuk rumah sakit kena jantungan. Banyak rumah yang dibobol maling karena tinggalkan pemiliknya, lari ke jalan tol, ingin lari keluar kota dengan mobilnya. Nah, konon lagi hal itu terjadi, goncangan itu tanpa diduga-duga, skalanya itu mungkin sudah ratusan skala Richter, sehingga bukan manusia saja, semuanya berterbangan. Nah, pendengar yang berbahagia, inilah yang menjadi pemahaman kita pada pagi ini, bahwa peringatan terhadap hari kiamat ini perlu kita cermati agar iman kita bertambah. Sebab tidak ada syafaat, tidak ada bantuan, tidak ada balasan atau saling membela, tidak ada lagi keadilan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum? Allah bertanya pada seluruh makhluk pada hari itu, siapa yang menjadi raja pada hari ini? Lillahil wahidul qahhar. Mereka menjawab, ini hanya milik Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Iya, Ustaz Hanafi, mungkin saya juga ingin ikut nimbrung menambahkan beberapa hal dalam kajian kita yang sangat menarik pada kesempatan ini. Saya melihat bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang diberikannya kepada Bani Israel, kemudian mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula secara spesifik tentang adanya balasan di akhirat nanti. Karena biasanya manusia itu kalau mendapatkan kenikmatan, dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dan lupa juga kepada yaumul akhir. Begitu. Karena kehidupan dunia itu menjadikan dia seakan-akan dia itu akan hidup, yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahwa kekayaannya itu akan menjadikan dia kekal abadi. Jadi sungguh amat indah kita lihat redaksi Allah Subhanahu wa taala di sini setelah Allah menyindir orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel yang telah diberikan nikmatnya itu, kemudian Allah mengingatkan mereka agar takutlah kepada hari-hari di mana di situ akan terjadi pembalasan. Tidak ada orang yang mampu membela dirinya, dan tidak ada pula syafaat dan mereka tidak akan ditolong kecuali dengan amal ibadahnya. Nah, saya melihat bahwa di dalam ayat ini seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa Bani Israel itu tak ada rasa takutnya kepada Yaumul Akhir. Mengapa demikian? Karena sekalipun mereka diingatkan seperti ini, tetap saja mereka membantahnya. Tetap saja mereka melupakan bahwa adanya Yaumul Akhir itu, sebagaimana yang telah kita kaji pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi tujuan ayat ini, peringatan ayat ini sebenarnya bukan hanya kepada Bani Israel, tapi juga ditujukan kepada seluruh Qurra'ul Qur'an, seluruh orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, para pendengar yang berbahagia, halo, pada kesempatan ini telah dapat kita simpulkan bersama tentang makna yang sangat dalam dari ayat ini, dari apa yang telah menjadi topik dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Baiklah, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Hanafi Ismet Fahmi bersama dengan Ustaz Ardiansyah, Ustaz Ahmad Perdana dan Ustaz Safiar, demikian juga Pak Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila taufik wal hidayah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan inayahnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.